Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal mustami'un al-kiram wal musyahidun al-ahibba, para pendengar di Raja maupun para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab. Kita sudah masuk kepada halaman 130 jilid yang ketiga dari kitab Durusul Lughah li ghayril taqin biha, yaitu kaidah terakhir, yaitu kaidah isim fiil. Nah, ini kita lanjutkan kaidah lain, yaitu masalah isim tasghir. Isim tasghir. Isim tasghir ini adalah menunjukkan sesuatu benda atau orang yang kecil, atau juga menunjukkan kedekatan atau kasih sayang, ya. Jadi tidak selamanya atau selalu menunjukkan makna benda itu kecil atau seorang itu kecil, tidak. Terkadang digunakan untuk kedekatan, keakraban dan kasih sayang, seperti Rasulullah SAW memanggil Anas, ya Unais, ya. Ya Unais, ya. Jadi intinya adalah ini isim tasghir memiliki beberapa bentuk. Nah, ini harus diperhatikan kaidahnya dengan sebaik-baiknya, seperti apakah bentuknya. Di sini diajarkan paling tidak ada tiga, ya. Ya, di sini tiga pola isim tasghir. Nanti perhatikan, ini terkait dengan huruf, ya. Terkait huruf yang mau ditasghirkan. Kalau dia hurufnya tiga huruf, itu polanya yaitu pola fu'il, ya, fu'il. Kalau lebih daripada tiga huruf, seperti empat huruf, ini nanti masuk pada pola fu'il. Kemudian jim itu fu'il. Nah, ini kita perhatikan baik-baik. Ini terkait dengan juga huruf illat. Jadi kalau huruf illatnya berada pada huruf yang keempat, maka masuk pada timbangan yang ke jim, yaitu fu'il. Itu sebelum akhir adalah huruf ya. Baik, ada baiknya kita baca terkait dengan ini. Silakan Ustaz Ihsan, kita berikan kesempatan kepada para pemirsa maupun para pendengar Radio Raja. Baik, pemirsa dan pendengar Radio Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami berikan langsung kesempatan ini kepada pendengar dan pemirsa. Silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Latihan-latihan yang terdapat di pelajaran ke-15 halaman 130 terkait dengan isim tasghir. Silakan dibaca instruksinya dan kemudian kita akan mencoba latihan-latihan yang terdapat dalam latihan ini. Kita terima penelpon yang pertama, silakan. Taib, halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Ummu Fatimah di Bekasi, Ummu. Naam. Barakallahu fik. Silakan, Ustaz. Naam, tafadhali ya Ummu Fatimah. Baik, yang kutayyib, ya Ustaz. Naam. Kutayyibun. Naam. Tasghiru kitabun. Naam. Ala wazni fu'ailun. Naam, ala wazni fu'ail. Ini sering kita dengar kalimat kutayyib, ya. Kutayyib ini tasghir daripada kalimat atau kata kitab. Perhatikan di sini alifnya tuklabu alif ya. Nah. Tuklabu alif ya. Jadi situ ada dua ya. Yang pertama adalah ya isim tasghir, timbangan fu'ail. Fu'ail. Kemudian alifnya ditukar dengan ya. Kenapa tukar dengan ya? Karena sebelumnya adalah kasrah. Jadi kutayyib. Ya. Jadi kutayyib. Daripada kita, dari kata kitab. Kitab. Baik. Perhatikan selanjutnya. Li tasghiri salah satu abniyati. Baca yang bagus. Kaidah sudah dipelajari. Jangan. Iya. Salah satu abniyati. Abniyati atau abniyatin. Abniyatin. Abniyatin. Iya. Abniyatin. Jamak daripada Bina. Bina, iya. Jamak daripada bina adalah abniyah. Kenapa dijamakkan di sini? Karena kaidahnya adad ma'dud untuk 3 sampai dengan 10 itu jamak. jamak majrur ya, jamak majrur. Kemudian adatnya? Adatnya kalau ma'dudnya muzakkar, adatnya harus mu'annas. Nah, di sini ma'dudnya abniyah muzakkar tu mu'annas. Ya, muzakkar dan mufradnya muzakkar. Iya, jadi terkait adat intam di sini bi'tibar mufradih ya. Nah, dilihat mufradnya, lihat mufrad bukan lihat jamaknya. Jadi bina itu muzakkar, maka adatnya mesti mu'annas. Salasatun, ya. Salasatu abniyatin. Taib, coba terjemahkan itu. Kutaib. Itu tasghir. Ada terjemahan? Iya, adalah istasghir daripada kata kitab. Iya, tasghir itu pengkecilan. Pengkecilan. Pengkecilan kata kitab. Iya. Di atas dengan pola atau timbangan. Timbangan fa'il. Fu'ail. Fu'ail. Iya. Fa'il. Litasghiri pada pengecil atau litasghir untuk bentuk, nah khir. Untuk litasghir untuk pengecilan ada tiga timpangan, atau bahasa bebasnya isim tasghir memiliki tiga timbangan, tiga pola ya. Yaitu wahya al alif fu'ailun. Fu'ailun. Nah, fu'ailun. Nah, nahu jaimun min. Nujaimun min. Najmin. Najmin. Wajubailun min jabalin. Jabal. Wa'ubaidun min abdin. Abdin. Jadi di sini dapat dipahami, kalau dia terdiri dari tiga huruf, ya, isimnya tiga huruf, maka masuk pada timbangan pertama fu'ail. Ya, fu'ail. Fu'ail ya, fu'ail. Ya, masuk timbangan Najmun Nujaim. Anas Unais. Ya. Anas Unais. Unais. Nah. Baik. Terus apa arti Najm Nujaim? Nujaim itu bintang kecil ya. Bintang, ya, bintang kecil. Bintang kecil. Jadi Nujaim dari kata Najmun. Najmun. Ya. Jubail. Jubail itu bukit ya. Iya, gunung kecil. Gunung kecil. Ubaid. Nah. Ubaid. Daripada abdun. Hamba. Ubaid hamba yang kecil. Hamba yang kecil. Hamba kecil. Jadi lagi saya katakan tidak selamanya ini bisa maknanya apa? Rasa sayang, kedekatan, ya, dipanggil Ubaid. Ya. Nah. Belum tentu maknanya menunjukkan orangnya kecil ya. Nah. Fisiknya kecil, tidak, belum tentu. Ya, tergantung digunakan ya. Nah. Ya. Jadi kalau orangnya fisiknya kecil digunakan Rujail, tapi tidak selamanya. Nah. Ya, bisa saja maksudnya adalah kasih sayang, kena kedekatan, ya. Iya. Sebagaimana Rasulullah manggil istrinya Humaira. Itu untuk mu'anas kan? Asal Humair daripada Ahmar. Ahmar. Iya, jadi Humai, jadi Hamra, Humaira. Dipanggil. Apakah menunjukkan Aisyah itu fisiknya kecil? Tidak juga kan? Ya, karena rasa cinta, sayang, dekat, ya. Iya. Lanjutkan. Alba fu'ail. Fu'ail nahwu fu'ail. Fu'ailun. Fu'ailun. Iya. Nahwu funaydikun. Nah, funaydikun. Min funduqin. Min fundukin. Fundukin. Iya. Wa duraihimun dirham. Dirham. Min. Fa kutayyibun min kitabin. Kitabin. Kutayyib ya, itu ianya bertasydid. Kenapa? Karena ada alif kitab, alif itu tuklabu ya. Berarti ada dua ya jadinya. Ya pertama yaitu untuk tasghir, kemudian tuklabu alif jadi ya. Jadi maka tasydid kutayyib. Wa syudayyidun. Naam, syudayyid. Syudayyid. Naam. Daripada kata syadid. Syadid. Naam, ya. Nah, ini dapat dipahami. Apa dapat dipahami? Kalau lebih daripada, kalau dia empat huruf, maka Masuk timbangan fu'ail. Ya, fu'ail. Ya. Terus jim. Fu'ail. Fu'ail berarti sebelum huruf akhir ada ya. Ada ya. Fu'ail. Nahwu? Nahwu mafaytih. Mafaytih min miftah. Ya, mufaytih dari kembali kemana? Kata miftah. Mufayil. Nah. Mufaytih. Ya. Mufayil. Mufaytih. Karena ketika jamak pun sebelum akhir kan jamak ada ya kan? Nah. Miftah. Mafatih. Iya kan? Cuma memang ini masalah kata miftah ini ada dua jamak. Boleh masuk jamak timbang apa? Miftah mafatih. Mafatihul ghaib. Tanpa ya. Tapi boleh pakai ya, tapi umumnya sesuai kaidah pakai ya. Mafatih, mafatihul ghaib itu ada dalam Al-Qur'an tanpa ya. Jadi ada dua jamak dia. Jadi boleh kedua-duanya. Iya, boleh kedua-duanya. Terkait dengan apa? Kata miftah. Terus wa funaijin. Funaijin min finjan. Fin finjan. Terus wa dunainir. Nah. Dinar. Dinar. Jadi dunainir dinar. Jadi kunci-kunci kecil mufaytih. Kalau apa? Cangkir kecil funaijin. Funaijin, finjan. Dunainir. Dinar-dinar yang kecil, ya, dunainir. Itu isim tasghir. Nah, ini apa dipaham ini? Kalau huruf ilatnya berada pada huruf yang keempat atau selebihnya, maka masuk timbangan apa? Fu'ai'il. Iya, fu'ai'il. Nah, ini harus dicermati. Ahsanti, barakallahu fik. Ini soal Ustaz. Iya. Berarti ini untuk kata misalkan terdiri dari lima ini, polanya bisa apa aja Ustaz? Apa aja? Kenapa? Wazannya. Wazan. Ya, ini dia wazannya, tiga wazan, tiga pola. Enggak untuk masuk kepada pola yang alif ba sama jim ini. Untuk menentukan ininya. Ini kan misalkan miftah. Terus usahakan untuk isim yang lainnya seperti apa Ustaz menentukannya? Sama saja. Sama. Iya. Jadi ya umpamanya kita ambil kata ya, kata yang tiga huruf. Ya. Kita ambil kata yang tiga huruf, umpamanya kalam, kalamun, masuk ke mana? Itu fa'il. Nah, fa'il berarti kulaim. Iya. Masuk pada kulaim. Nah, begitulah selanjutnya. Yang penting judulnya isim tidak masuk. Ini kan miftah itu masuk kepada itu yang wazan itu yang Ustaz, misalkan isim fa'il atau maf'ul itu yang penting judulnya isimnya aja Ustaz ya. Isim tersebut terdiri tiga kata atau empat atau lima gitu Ustaz. Iya betul. Jadi kalau tiga huruf masuk pada timbang yang pertama. Tapi kalau dia empat huruf masuk timbangan yang kedua. Lebih empat huruf masuk timbangan yang keempat. Iya. Tadi Ustaz bilang ada huruf ilat maksudnya gimana? Ini kita lihatnya ada huruf ilat sebelum akhir kan? Miftah. Kemudian apa? Finjan. Kemudian dinar, makanya di situ apa? Tuklabu alif ya. Maka dua di apa? Tuklabu alif ya. Iya. Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Barakallahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairah pada Ummu Fatimah, terima kasih barakallahu fik dan sudah dibaca beberapa kaidah yang terdapat dalam kaidah isim tasghir ini. Nah, nanti coba kita lihat apa di nomor yang ketiga itu. Nah, kita diminta untuk menjadikan isim-isim ini jadi isim tasghir. Nah, ini perhatikan, masukkan sesuai dengan pola yang sudah ada. Masuk pola kemana? Apakah pola yang pertama, pola yang kedua, atau pola yang ketiga? Cermati dengan baik. Taib, subhanallah, kita berikan kesempatan untuk praktek dari kaidah isim tasghir yang sudah disebutkan Ummu Fatimah pada latihan sebelumnya, bagian alif, ba dan jim. Di 0218236543 kita angkat kembali. Halo. Taib, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Akhi Surya. Ya Ustaz. Ahlan, di Kelapa Nunggal, Cinangsi ya. Taib. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik Ustaz. Kaifa hal? Alhamdulillah bi khair. Barakallahu fik. Wa kaifa ant? Alhamdulillah bi khair. Narju an takuna fi khair wa afiyah daiman. Taib, tafadhal ya akhi al-karim, iqra ats-tsalits. Tatbik ya, latihan apa? Praktik daripada kaidah yang sudah kita ambil secara singkat ya. Naam Ustaz. Sogiril asma al-atiyata wadhkur wazna kulli minha ba'da tasghiri. Naam, wazna kullin minha ba'da tasghiri. Apa artinya? Togirkan atau kecilkan isim-isim berikut, atau jadikan isim berikut ini jadi isim tasghir. Jadikan isim-isim berikut ya, menjadi isim tasghir. Dan sebutkan timbangan setiap dari setiap isim-isim tasghir. Iya. Dan pola, sebutkan timbangan atau pola setiap dari atau setiap isim. Min itu apa? Min itu lil bayan sebetulnya ya. Bukan diterjemahkan dari. Nah, min itu lil bayan. Wa. Iya. Setiap isim-isim tersebut ba'da tasghir, setelah dikecilkan, ditasghirkan, setelah dijadikan isim tasghir. Nah, sebutkan wazannya apa. Taib, tafadhal. Waladun. Iya. Wulaidun. Wulaidun. Waladun wulaid. Ala wazni. Maksud wazni? Fu'ailun. Fu'ailun. Iya. Sahih. Kalau bintun? Bintun. Bunaitun. Jahit. Bunaitun. Ya. Bintun. Bunaitun. Ya. Lawani fu'ailun. Fu'ailun. Betul. Taib. Pindilun. Bunaidilun. Naam. Kindilun. Bunaidilun. Funaidilun. Kindilun. Funaidilun. Maksud timbangan mana? Ala wazni fu'ailun. Fu'ail, betul. Fu'ailun. Jadi kunai, kunaidilun. Ya. Apa arti kendil? Belum dicari Ustaz, apa ya artinya? Kendil itu lampu teplok. Oh, lampu teplok ya. Tahu lampu teplok yang biasa dulu, zaman dulu ya. Lampu cempol. Iya, bukan petrok. Apa? Ya, kecil itu. Iya, iya. Iya. Pakai api lagi ya. Ustaz ya? Iya, ya jelas pakai api. Iya. Kindil, ya. Lampu petromak, ya petromak dulu besar ya, itu sebenarnya masuk kindil juga itu. Iya. Iya. Kalau dulu orang Mesir ya, orang Mesir itu kalau datang Ramadan 27 Ramadan itu bawa lampu tuh, keliling daerah dihidupkan di tenteng. Kobor bisa termasuk kindil nggak? Bukan, nggak masuk. Iya. Nah. Taib, jadi kendil kunaidil maksud pola yang ke jim yang ketiga. Jim itu fu'ail. Yeah. Fu'ail. Kenapa? Karena sebelum akhirnya ada huruf ya. Iya. Yeah. 5 huruf ya Ustaz. Iya, yeah, 5 huruf ya, lebih daripada 4 huruf. Terus gulamun. Gulamun. Gulayyimun. Naam, gulayyimun. Gulayyimun. Maksud timbangan mana? Ala wazni fu'ailun. Mu'ayna fu'ailun. Seperti kitabun kutayyibun. Kutayyibun. Iya. Gulamun gulayyimun. Gulayyim. Taib. Satu lagi. Tafadhal. Usfurun. Naam. Usayfirun. Naam. Usayfirun. Maksud timbangan mana? Ala wazni fu'ailun. Fu'ail. Ya. Pola yang terakhir ya. Fu'ail. Usayfir. Ya, ahsanta barakallahu fik. Fik barakallahu. Ustaz. Iya. Munanya yang di atas ada yang artinya belum? Yang mana ya? Syadidun, syudayidun. Nah. Ini jadi apa ya, Ustaz? Syadid itu keras. Iya, keras sangat gitu kan ya. Kalau syudayidun jadi lemah atau bagaimana ya, Ustaz? Sulit juga diterjemahkan ya. Susah ya. Iya. Iya. Iya, syadid itu keras. Berarti kerasnya enggak begitu keras ya. Wallahu a'lam. Ya Ustaz. Iya. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum barakallahu fik. Fik akhina Surya. di Kelapa Nunggal. Taib, barakallahu fiik, sudah dibaca dan juga dipraktekan. Mungkin kita bisa ya, ulang kembali Ustaz. Karena persoalannya adalah dalam bahasa kita tidak ada seperti ini ya. Nah, ini salah satu apa gendala ya. Ketika kita menerjemahkan ya ke dalam bahasa kita, sementara kaidah seperti ini yang saya tahu tidak ada dalam bahasa kita. Ya, jadi ini kaidah pengecilan. Iya, kaidah pengecilan ya. Pengecilan suatu benda ya dengan bahasa tersendiri. Iya. Ada perubahan dalam bentuk aslinya saja. Iya, perubahan bentuk aslinya dengan makna yang berbeda beda pada pula, makna benar. Asli kan gitu. Nah, ini enggak ada seperti bahasa kita ya. Insyaallah. Ya, ini ya jadi ini untuk kita sebagai pengetahuan aja lah. Iya. Ketika kita menggunakan di dalam bahasa Arab, ya kalau bahasa Indonesia ya enggak ada penggunaan ini kan gitu. Iya. Baik, jazakumullah khairah. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV. Perlu diulang kembali atau kita lanjutkan ke tamrin selanjutnya, Ustaz? Ya, masih ada sisa itu. Baik, tapi kita. Oh, naam, sahih. Kita berikan kesempatan kembali ya di line telepon 0218236543. Masih terkait dengan isim tasghir. Bagi Anda yang ingin mencoba menerapkan kaidah di alif, ba dan jim pada latihan yang ketiga, kita persilahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa? Abu Irfan. Iya, Abu Irfan, masyaallah. Dari Bandung ya? Nah, masyaallah. Ahlan wa sahlan, fadhal ya akhul karim. Ahlan wa sahlan. Baca lagi sebelumnya instruksinya. Langsung aja. Langsung aja. Iya. Ta'amun. Ta'amun. Atas firman ta'amun. Tu'ayyimun. Tu'ayyimun, iya. Tu'ayyimun. Tu'ayyim. Tu'ayyim. Iya. Jadi ianya tasih tu'ayyim. Oh, iya. Kalau warakun? Warakun. Waraikun. Waraikun. Waraikun. Maksud timbangan mana? Yang pertama, Ustaz. Pertama, ya betul. Ya. Warak, waraik. Iya. Waraik. Nah. Terus? Artinya tu'ayyimun itu makanan kecil, Ustaz, ya? Ya begitulah. Naik. Iya. Kurang lebih naik. Iya. Tu'ayyimun. Tu'ayyimun. Tu'ayyimun. Qaribun. Qurayyibun. Qurayyibun. Qurayyibun. Ya, Ustaz. Terus, masuk pola mana? Masih yang pertama. Masih yang pertama? Sampai betul. Qabun mungkin ya. Masih pertama. Kalau pertama itu... Kalau pertama itu tiga huruf. Ini qaribun. Oh, yang kedua ba ya. Kedua. Qurayy. Iya, Qurayy. Qurayyibun. Iya, Qurayyibun. Masuk pola yang kedua. Nah, Ustaz, yang ba. Iya. Terus Ja'farun. Ja'farun. Ja'farun. Iya. Ju'ayfirun. Ju'ayfirun. Iya. Ju'ayfir. Iya. Ju'ayfir. Masuk pola mana? Pola ba. Ba, iya. Terus? Sarirun. Sarirun. Sarirun sama dengan qaribun. Surai, surairun. Surairun. Nah, surairun. Iya, ianya tasydid, iya. Surairun. Surairun. Masuk pola ba. Ba. Wazan ba, iya. Masuk. Terus terakhir? Himarun. Iya. Humayirun. Humayirun. Iya. Ya, itulah yang dikatakan isim tasghir di dalam kaidah bahasa ya. Iya. Baik, ahsan tabarakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Abu Irfan di Bandung. Barakallahu fik. Baik, telah tuntas untuk latihan ketiga. Perlu diulang kembali Ustaz? Boleh, boleh, mau dibaca kembali. Satu kesempatan ini, kembali iya, mungkin. Silakan untuk ya, baca kita kembali. Coba untuk diulang terkait dengan isim tasghir di latihan ketiga ini bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin coba menerapkan kaidah yang ada di atas di alif, ba dan jim pada kalimat-kalimat di latihan ketiga. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Abdillah. Naam. Dari Solo ya, Umu? Naam. Baik, masyaallah. Naam, tafadhali. Diulang, Ustaz. Ya, baik, iqra, ulang kembali. Boleh diulang. Dari alif, alif. Naam. Tiga, rokom tiga. Ya. Sogori asma'a. Naam. Apa dari itu, Ustaz? Dari alif. Silakan, boleh. Iya. Kedua. Litasghiri salah satu abniyatin wahya. Boleh, silakan dari situ. Kurang-kurang ke bawah ya, amin. Oh, kurang ke bawah. Iya. Iya. Tafadhali. Untuk melatih bacaan, silakan. Alif wailun. Naam. Nahwu. Alif wailun. Nahwu. Jaimun. Nujaimun. Terus? Baju bailun min jabalun. Min jabalin. Jabalin. Iya. Wa'u baitun min abudin. Naam. Ba' rayyan fu'ailu. Fu'ailu. Naam, fu'ailun. Fu'ailun. Nahwu. Unaidikun. Fundukin. Baturaihimun. Ilhamin. Wakutayibun min kitabin. Iya. Wasudayibun min syadidin. Iya. Jim. Fu'ayilun. Nahwu. Mafatihun. Miftahin. Mufaytihun. Mufaytihun. Mufay ya. Mufaytihun. Mufaytihun. Min miftahin. Min miftahun. Min miftahin. Iya. Wafunaijinun. Iya. Wafunaijinun min finjanin. Finjanin. Wa tunainirun min dinarin. Iya. Taib, coba tafsirkan kalimat maktab. Maktabun. Maktabun. Iya. Maktabun. Masuk pola kemana itu? Berapa huruf itu? Empat huruf. Berarti masuk pola mana? Ba, Ustaz. Ba. Jadi bagaimana maktabun? Ba. Maktab. Muktaitibun. Iya. Maktabun mukaitibun. Jadi maktabun mukaitibun. Cuma tambah ya di tengah-tengah ya. Mukaitibun. Mukaitibun. Iya. Iya. Mushaf. Mushafun berapa huruf? Mushafun. Mushafun. Lima sad mushaf. Mim sad ha fa. Mushafun. Mim sad ha fa. Arba'a. Arba. Masuk di mana itu? Sama. Masuk di timbangan. Apa sad? Hah? Apa kata tadi? Mushafun. Mushafun. Mushaf. Mushaf. Ya, Al-Quran. Mushafun. Mushaf. Mushaifiyun. Masuk mana? Ami, tak. Rubah. Ya, jadi musai. Haifiyun. Musaihifun. Mushaf. Mushaifun. Kenapa musaihifun? Musaif. Kenapa musayif itu kan mim sad ha fa. Mim sad ha fa. Mushafun. Musayhifun. Fun. Ha. Musayhi. Hi. Mushayif. Musayhifun. Musayhifun. Iya. Musayhifun. Jadi mushaf musayhifun. Musayhifun. tersebut. Iya, betul. Ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Umar Abdillah di Solo. Alhamdulillah telah beliau baca. Tadi terkait dengan kaidah-kaidah simta sghir yang diulang kembali. Kita berikan kesempatan bagi yang lain, silakan di 0218236543 di belakang Umar Abdillah. Silakan. Halo. Ya, silakan sudah masuk. Halo. Baik, sedikit kami angkat pertanyaan Ustaz terkait dengan isim tasghir dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam penggunaan kalimat Ustaz, bisa diberikan contoh bagaimana penggunaan kalimat secara sempurna dengan penggunaan isim tasghir ini Ustaz? Sama seperti biasa saja penggunaannya. Ya, tergantung kita ingin min maksudnya apa ya. Nah. Umpamanya ana ra'aitu rujailan fit tariq. Ra'aitu rujailan fit tariq. Saya melihat orang kecil. Ya, orang dewasa tapi kecil fisiknya. Ra'aitu rujailan fit tariq. Jadi penggunaan sama aja. Marfu tetap dengan dhamma dengan. Iya, betul. Kalau dia ketika jadi fa'il jadi harus marfu, kalau mubtada dia marfu, kalau khabar dia marfu, kalau dia maf'ul bih mansub ya. Iya. Atau menjadi mudhaf ilaih dia majrur sama saja. Baik. Hadza hadhi haqibatu rujailin ya kan. Atau hadza kitabu rujailin. Nah. Kalau dimakrifahkan pakai alif lam sama saja. Hadza kitabur rujaili. Ya. Jadi bisa dimakrifahkan bisa nakirah. Penggunaan sama saja. Ya. Baik, demikian atas pertanyaan yang disampaikan. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Sudah masuk, silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Halo. Baik, mohon maaf, terputus sambungan teleponnya. Sepertinya ada gangguan sinyal. Silakan dicoba untuk diulangi kembali atau ditelepon kembali. Dan bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang lain di 0218236543. Bagi Anda yang baru bergabung, silakan dibuka di halaman 130, jilid yang ketiga. Kita memasuki pelajaran ke-15. Di latihan yang ketiga terkait dengan isim tasghir. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya. Halo. Iya, silakan sudah masuk. Baik, tampaknya terputus kembali. Bagi Anda yang ingin mencoba untuk menerapkan kaidah isim tasghir sesuai dengan apa yang disebutkan di kaidah isim tasghir, ada tiga bentuk, ada fu'ail, kemudian fu'ail dan juga fu'ail. Ya, di poin alif, ba, dan jim. Dan silakan diterapkan di latihan yang ketiga. Ada beberapa kalimat yang bisa dibentuk dengan isim tasghir dengan kaidah-kaidah yang tadi kita sebutkan dan diulang kembali oleh Ummu Abdillah pada telepon yang sebelumnya. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Ummu di mana? Ummu Abdirrahman. Padang. Ah, tayyib, masyaallah. Umm Abdurrahman di Padang. Halanya, Umm. Silakan. Naam, tafadhali ya, alhamdulillah. Umm Abdurrahman ya. Naam, tafadhali. Afwan, saya baru dengar radio. Oh iya, Silakan dibaca, Umm, di kaidah isim tasghir yang tersebut atau ditampilkan di televisi. Halaman 130. Yang dilanjutkan boleh ya? Lanjutkan lewat kamis alis nomor 3. Nomor 3 untuk, langsung silakan. Iya. Kemudian perhatikan masuk pola mana. Tadi sudah jawab untuk apa? Untuk memantapkan aja lagi nih. Kamis asalis. Nah, iya, betul, asalis. Ini baru nyimak aja. Yang mana tu? Atau coba naik ke atas lagi, kembali ke atas, perhatikan ya. Polanya, boleh? Oh iya. Iya, biar nyambung. Nah. Kena berbuka ya. Iya. Iya, baru ngikutin. Iya, nggak apa-apa. Apa katanya? Kutayyibun tasghiru kitabin. tayyibun tasghiru kitabun. Iya. Ala wazni. Fu'ailun. Fu'ail. Ala wazni fu'ail. Ala wazni fu'ailun. Iya. Jadi pola kitab menjadi kutayyib itu polanya fu'ail. Ya, fu'ail. Cuma di sini ianya tasydid. Kenapa ianya tasydid? Karena sebelum huruf akhir itu ya. Nah. Ya, makanya ianya sama kan? Yang pertama ia tasghir, yang kedua ia maklubah min alif. Yaitu ya yang diubah dari kata alif jadi ya, dari huruf alif jadi ya. Makanya menjadi tasydid karena dua huruf. Maka baca kutayyib. Masih pada fala fu'ail. Iya. Bisa difahami Umu? Umudur Rahman? Iya. Iya. Terus lanjutkan litasghiri. Litasghiri salasatu abniyati. Abniyatin. Abniyatin. Naam. Wahia alif. Iya. Fu'ailun. Nahu najimun min najm min najmin. Najmin. Nah, berapa kata najmin ini? Tiga kata kan? Tiga. Afan tiga huruf kan? Iya. Masuk timbangan pertama fu'ail. Pemada timbang pertama wazan pertama fu'ail ya. Fu'ail. Nujaim. Najmun nujaim. Tanpa tasydid. Terus wajubailun jabalin. Iya. Min jabal. Iya. Wa ubaidun min abdin. Min abdin. Nah. Nah, itu sebentar, itu tiga huruf. Coba tasghirkan ainun. Ainun. Uyainun. Betul, uyainun. Uyai nun, betul. Makanya ada Uyainah. Ada nama orang apa? Uyainah. Iya. Jadi Uyainun. Kena apa? Tiga huruf, selasa ahruf. Terus selanjutnya ba Uyainun. Nahwu Funaidikun. Min fundukin. Fundukin. Berarti apa? Kalau lebih tiga huruf masuk pola yang kedua. Terus. Wadurayhimun. Wadurayhimun. Min dirhamin. Iya. Wakutayibun min kitabin. Iya. Washudayidun min syadidin. Min syadidin. Iya. Terus jim. Jim fu'ailun nahwu mufaytihun min miftahin miftahin wa funaijinun min finjanin. Naam, funaijinun min finjanin. Iya. Wa dunaynirun min dinarin. Iya. Dinar. Min dinarin. Betul. Dinarun dunay. Masya Allah. Masya Allah. Yeah. Terputus ya, Mu'abd Rahman. Yeah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Taib. Ada. Ahsan. Iya. Yeah, ada beberapa kalimat yang belum sempat diselesaikan. Tapi secara umum sudah baik. Dari kaidah yang sebelumnya yang telah dibaca. Iya. Iya. Kita berikan kesempatan bagi pendengar yang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai Imam Abdurrahman, atau silakan dihubungi kembali Umu untuk membaca dan menyempurnakan kalimat pada bagian jim di 0218236543. Silakan. Dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan juga di 0218236543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Baik, di 0218236543. Dan kami masih terima pertanyaan pesan singkat terkait dengan kaidah yang terdapat di pelajaran ke-15 dari isim tasghir ini. Baik, kita terima kembali via telepon untuk latihan yang ketiga. Ya, halo. Silakan. Baik, kami angkat pertanyaan dari pesan singkat sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah untuk kalimat-kalimat yang jumlahnya di lebih dari ini, Ustaz, bisa dibuat isim tasghir dan dikembalikan ke pola yang mana, Ustaz? Masuk pola terakhir ya. Masuk pola terakhir. Iya. Yang fu'ain-ainin, Ustaz. Iya. Seperti kursiyun. Kuraisiyun. Kuraisiyun. Iya, itu di akhirnya ya, dua ya. Masuk pada pola yang ke terakhir. Dan ini menjadikan semua kalimat dalam isim dalam bahasa Arab bisa dibentuk tasghir, Ustaz. Ya gini ya, tergantung digunakan dalam kalimat dalam kalimat ada makna tidak, kan gitu. Iya, ada makna tidak. Ya kembali tadi saya katakan, kalau maknanya tujuan untuk apa? Kedekatan, biasanya untuk apa? Untuk orang ya. Nah, itu pakai isim tasghir. Dekat, rasa sayang, rasa cinta dan seterusnya ya. Nah, seperti sebagaimana tadi contoh tadi Anas, Unais gitu. Aisyah dipanggil Humaira. Itu isim tasghir pada Humair, pada Ahmar ya. Nah. Ya, kalau untuk wanita kan Hamra, jadi Humaira, ya. Hamra, Humaira, ya. Demikian juga saya ingin bertanya Maktabun, Ustaz. Iya, Maktabun Mukaitab. Mukaitab ya. Mukaitab. Maktab Mukaitab. Ya. Masuk pada mana? Maksud mana pola yang kedua. Kedua. Maktab, nah. Empat huruf. Mukaitib. Jadi kan mashab. Mashab, musaif. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Bagi yang ingin mencoba kembali, silakan. Kita berikan kesempatan untuk penelpon berikutnya. Halo. Baik, silakan. Di 021-823-6543. Bagian dia baru bergabung di halaman 130. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ummu Umair di Ciledug. Ayah, ahlan Ummu Umair, insyaallah. Nah, Umair itu isim tasghir itu. Aina Ummu Umair sahih. Nah, Umair kalipan Umar. Umar. Iya. Umair. Saya ikra ya rakam salis ya. Rakam salis. Iya. Sofiril asma Al-Atiyah. Waskur wazna kull minha ba'nat. Wazna kull. Naam. Wazkur wazna kullin. Oh, kullin. Iya, kena mudhaf ilaih. Waskur wazna kull kullin minha. Iya. Ba'nat tasghiri. Iya. Tajim, Ustaz. Iya. Saghir apa ya? Saghir ay ij'al tasghiran. Ay ij'al asma' al-atiyah musaghara. Ya. Ada jadi ada asma' musaghara, ada asma' mukabbara, itu mustalahnya. Diartikan kan, Ustaz? Iya, silakan diartikan. Jadi saghir jadikan isim-isim berikut ini menjadi isim tasghir. Jadikan isim-isim di bawah ini dan menjadi isim tasghir. Menjadi isim tasghir. Ya. Dan sebut wazan tiap darinya masing-masing ya. Masing-masing. Jangan lihat yang minha itu bukan arti dari ya, bukan tu lil tidak itu. Min tu lil bayan, ya. Menjelaskan kullin itu apa, ya. Ayat asalnya apa? Wazna kullis min, kan gitu. Dibuang mudhaf ilainya, lalu diganti dengan apa? Lil bayan minha. Minha. Ya. Jadi sebutkan wazan masing-masing isim tersebut. Itulah terjemahan ikan minha itu. Ya, setelah ditasghir. Ya, setelah ditasghir atau setelah dijadikan isim tasghir. Ya. Ya. Waladun. Wulaidun ya. Wulaidun, iya. Wulaidun. Jadi waladun, wulaidun. Wazan fu'ailun. Fu'ailun, wazan pertama. Kindilun, ya. Kunaidilun. Pola? Fu'ailun. Iya, fu'ail. Yang ketiga ya, Jim. Yang ketiga ya. Iya. Gulamun. Iya. Apa? Gulamun. Gulaimun. Gulaim. Oh. Iya. Gulaimun. Gulaimun. Iya, kena kenapa? Kenapa jadi tasydid? Karena alif itu diganti dengan ya, berarti ada dua ya. Ya oh. Pertama ya isim tasghir, yang kedua adalah ya maklubah min alif. Sama seperti kitabun, kutayyibun. Oh, iya. Iya. Iya. Usfurun. Iya. Usayfirun. Iya, usayfirun. Masuk wala yang ke? Tiga. Tiga, jim. Iya. Tu'amun. Iya. Tu'aymun. Masuk wala mana ini? Tu'ayyimun. Tu'ayyimun. Sama kitabun, kutayyibun. Ya. Tu'ayyimun. Tuklabu alif ya. Nah. Jadi ada dia ya. Dua ya, maka ditasydidkan. Ya. Qaribun. Empat. Qurayyibun, Ustaz. Ya, Qurayyibun. Jadi qaribun, Qurayyibun. Iya. Kenapa ditasydidkan? Itu ya. Kena masuk ya tasghir. Iya kan? Nah. Berarti ada dua ya. Ya asli, qarib, masuk ya tasghir, berarti harus ditasydidkan. Jadi Qurayyibun. Iya. Nah. Ja'farun. Iya. Ju'aifirun. Ju'aifirun. Masuk mana? Pola? Wazan ba. Wazan ba. Iya, empat huruf. Sarirun. Iya. Surayirun. Surayirun, iya. Sama, masuk pola ba juga. Ba juga. Ditasyrikkan ya-nya, kena ada dua ya. Ya asli dengan ya, tasghir. Iya. Ya. Terus? Himarun. Iya. Humayirun. Humayirun. Ada dua ya. Ya asli kemudian ya yang maklubah daripada alif ya. Iya. Ya itulah dia terkait dengan apa isim tasghir. Ya nanti kalau ketemu pola seperti ini itu menunjukkan bahwa itu isim tasghir. Ya. Ya. Baik. Ahsan, barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Umair. Iya. Baik, kita cukupkan ya. Nah. Ya ini pengguna pun enggak sebanyak apa isim-isim mukabbarah atau isim biasa ya. Nah. Hanya beberapa ya, enggak begitu banyak digunakan ya. Tapi biasanya banyak digunakan untuk nama ya. Nama ya sering digunakan. Seperti ya. Umar dan Umair ya. Anas dan Unais. Ya. Anas, Unais, Uyainah. Uyainah. Nah. Ainun, Uyainah. Iya. Abdullah jadi Ubaidullah. Ubaid, ya. Baik. Banyak kepada nama orang. Nah, baik, kita masuk pada tamrin amma. Nah. Tamarinu ammatun, latihan-latihan umum. Ya. Baik. Fadal. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Raja TV di line telepon 0218236543 di halaman 131 ya latihan-latihan umum. Yang mungkin mencakup seluruh kaidah yang terdapat di pelajaran ke-15. Ini merupakan latihan-latihan terakhir di pelajaran ke-15 sebelum kita memasuki bab baru atau pelajaran baru, pelajaran ke-16. Silakan di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Abdillah kembali. Assalamualaikum. Baik, masya Allah. Silakan. Naam. Ahlan wa sahlan. Tafadhal ya. تفضل يا أمام الله اقرأي تمارينو عمت اقرأي جيدا تمارينو عمتن كنابا عمتن عمتن تمارينو عمتن عمتن ميمنا jadi bagaimana harakatnya ulang kembali تمارينو عمتن عمتن عمتن ini apa ini? Umum. Umum. Nah. Jadi ammatun. Iya. Ammatun. Iya. Jadi tamarinu am apa? Ammatun. Tamarinu ammatun. Iya. Latihan-latihan umum. Latihan-latihan umum. Iya. Terus al-awal. Iya. Hati mudori al-af'ali. Hati mudori al-af'ali al-athiyati. Iya. hati mudari al-af'alil atiyati. Betul. Harakatnya sudah betul bacaannya. Apa artinya? Berikan mudari fi'il berikut ini. Iya, berikan atau datangkan fi'il mudari bagi fi'il fi'il berikut ini. Iya, kata kerja berikut ini. Nah, ini untuk mengetahui apa mudah ya. Kalau dia tiga huruf, yaitu mudah sekali, yaitu disebut apa istilah fi'il sulasi mujarrad, kembali kepada kamus mujam ya, kembali pada mujam. Nah, cuma rata-rata mujamnya fi'il mudhari'nya tidak disebutkan, cuma dikasih semacam rumus ya, kembali pada ain fi'ilnya. Nah, sebagai contoh umpamanya kataba, kita mencari kata kataba, mudhari'nya apa? Buka kamus, cari bab kaf, kemudian cari pada setelah huruf ta, akan ketemu kataba. Setelah kata kataba itu ada sedepannya di garis ya, garis garis mendatar. Di atas garis terkadang ada harakatnya dhamma, ada harakatnya fathah, ada harakatnya kasrah. Kalau dhamma di atas garis, kalau fathah juga di atas garis, kalau kasrah di bawah garis ya. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ain fi'ilnya. Jadi kalau di atas garis garis harakat dhamma, berarti ain fi'il mudhari'nya berharakat dhamma. Jadi kataba yaktu. Nah, ain fi'ilnya apa? Dilihat, lihat pada fi'il madhi. Kalau kataba, huruf pertamanya itu dikatakan fa fi'il, kemudian tanya ain fi'il di tengah-tengah, kemudian di akhir lam fi'il, banyak lam fi'il, mengambil pola fa'ala. Nah, berarti apa? Kataba, huruf tengah-tengahnya adalah ta, nanti mudhari'nya tanya berharakat dhamma. Nah, itulah apa lambang menunjukkan di atas garis ada dhamma, berarti ain fi'ilnya dhamma. Jadi kataba, maka mudhari'nya yaktubu. Nasara, kemudian depannya ada garis, das garis ada dhamma, berarti apa? Dhamma ain fi'il yansuru. Kalau fataha, enggak bisa yaftuhu. Nanti kalau kita buka bagian fataha, maka akan terjumpai setelah fataha, garis mendatar, das garisnya ada harakat baris fatha. Berarti ain fi'ilnya fatha, fataha yaftahu. Ya. Jalasa, akan ketemu setelah garis, bawah garis adalah kasrah, berarti jalasa yajlisu. Nah, itu maksudnya. Kalau dia lebih daripada apa tiga huruf atau dengan istilah fi'il sulasi mazid, nah ini kembali pada ilmu sharaf. Itu kena polanya, karena polanya apa? Qiyasi. Artinya apa? Polanya baku, tidak akan berubah. Contoh af'ala yuf'ilu, apapun fi'ilnya, apapun en fi'ilnya, tetap kalau timbangan af'ala yuf'ilu, itu polanya. Akrama yukrimu, ahsana yuhsinu. Nah, tidak akan berubah polanya. Demikian juga mazid yang lainnya, pola lain, fa'ala yufa'ilu, karrama yukarrimu. Ya, tidak akan berubah. Nah, maka itu apa? Yang seperti ini tidak akan disebutkan dalam kamus. Disebutkan kalau ada maksud penting ya. Itu kalau rata-rata enggak disebutkan. Kenapa? Karena polanya sudah baku. Ya, tinggal dipelajari dalam ilmu sharaf. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Nah. Sudah buka kamus? Mujam? Belum punya. Belum punya. Waduh. Kalau belajar bahasa Arab, kamus itu mutlak harus punya. Iya, kalau tidak bukan belajar bahasa Arab namanya. Ya, minimal satu kamus itu. Tadi ya, tapi mencari agak sulit, Bu, ada itu kamus. Apa? Kamus apa? Lupa namanya. Kamus Arab-Arab atau kamus Arab ada terjemahannya Indonesia? Ada terjemahannya. Ya, ya. Atau kamus Munawir ya? Kamus Al-Munawir ya. Oh, itu kamus yang besar ya, Munawir ya. Iya. sebetulnya tidak susah. Maka tadi kembali tadi saya ungkapkan ininya, caranya. Yang penting adalah tahu huruf aslinya, ya. Karena kata di dalam bahasa Arab itu ada kata, ada huruf imbuhan, ya. Ada huruf imbuhan namanya mazid. Nah, imbuhan itulah yang harus kita tahu. Nah, kalau sudah kita tahu, buang huruf imbuhannya, maka tinggal huruf aslinya. Nah, kalau sudah ketahuan huruf aslinya, mudah untuk buka kamus. Ya. Umpamanya istahaba. Istahaba. Iya. Istahaba itu menemani. Nah, itu aslinya bah, huruf aslinya sahiba. Sadhaba. Berarti apa? Huruf alif itu imbuhan, kemudian apa? Ta itu imbuhan, itu maklubah daripada ta, timbangan if ta'ala. Fatuqlabu ta'ta. Ditukar jadi ta, jadi ta. Kenapa? Karena sad bersama ta itu su'ubah fin nutuk. Sulit dituturkan. Istahaba. Maka tuqlabu ta jadi ta. Karena ta lebih dekat kepada sad. Jadi istahaba. Makhrajnya lebih dekat dengan sad dengan ta. Nah, maka tuklabu tak jadi tak. Ini harus juga ya diketahui. Hanya tidak banyak ya seperti ini ya. Tidak banyak seperti ini. Sebab kalau enggak tahu pusing nanti mencarinya. Mana ni? Kalau dicari kena sad dengan tak itu enggak bakal ketemu nanti. Ya. Jadi sad ha ba itu aslinya. Nah, buang apa? Ya. Iya betul. Nah, betul. Umpamanya mau cari kata sahabi kan? Iya kan? Maka carilah dari kata sahab, sahiba, sadhaba, nanti akan ketemu turunannya. Disebutkan, biasa disebutkan dalam kamus. Iya. Nah, jadi sebetulnya tidak sulit ya. Tidak sulit mencari kata. Saya kira tidak jauh berbeda dengan bahasa kita ya. Iya, bahasa kita enggak jauh berbeda. Memang kalau bahasa kita imbuhan juga dicari kata imbuhan juga disebut juga ya. Iya. Iya. Umpamanya kita mencari bepergian, cari pada baju ketemu juga ya. Iya. Asalnya kata pergi ya. Iya. Iya. Umpamanya memukul kan, memukul cari pakai dari kata pukul. Nah, akar kata adalah pukul. Ya. Sedangkan me itu imbuhan tambahan. Ya. Pukul. Iya kan? Pukulan. Berarti akhirnya an itu apa? Imbuhan. Cari kata pukul. Sama, lebih kurang begitulah. Ya, jadi harus tahu imbuhannya. Baik, nam tafadhali. Syaghala. Nam. Yashghulu. Syaghala yashghulu. Yashghulu. Yani yashghulu. Ya, yashghul. Apa artinya? Sibuk, iya, sibuk. Terus? Rahima yarhamu, betul. Apa artinya? Menyayangi. Iya, rahima yarhamu menyayangi. Kenapa? Karena dia fi'il muta'addi. Jadi fi'il muta'addi. Tentu terjemahannya menunjukkan ada objek ya, menyayang. Kalau sayang, ya, ya. Tidak ada objek ya, menyayangi. Ya. Rahima yirhamu. Ya. Terus? Fata yafutu. Nah ini fi'il ajub. Nah bagaimana mencari kata fata yafutu yang fi'il ajuaf? Nah ini di kamus perlu diketahui apa? Mencarinya langsung buka pada huruf fa, bagian fa, tapi yang bab akhir. Bab akhir. Ya. Jadi biar cepat. Nah, kalau fi'il ajwaf, itu bab terakhir bagian huruf pertama. Huruf pertama. Umpamanya fa kan? Cari bagian fa. Habis fa, langsung pada bab terakhir, akhir pada fa. Nah, itulah untuk ajwaf. Akan ketemu dia. Fata. Kalau cari awal-awal, enggak bakal ketemu. Karena setelah fa apa? Nanti hamzah kan? Setelah hamzah, ba, ta, sampai akhir. Nah, terakhirnya alif. Yang langsung buka bagian akhir, maka ketemu nafata yafutu. Nah, kalau terakhir sekali adalah kalau dia alif, bisa jadi apa? Mudhari'nya apa? Ya kan? Maka itu terakhir. Sebelum dia itu waw. Nah, bisa jadi anfiilnya waw fata yafutu. Ini apa? Sebelum akhir. Kalau terakhir kali adalah ya. Huruf illatnya ya. Mudhari'nya. Ba'a yabi'u. Ba'a carilah bagian ba kemudian terakhir sekali. Kenapa? Kena mudhari'nya ya. Ba'a yabi'u akan ketemu. Ya. Ahsan barakallahu fik ya Umar Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Umar Abdullah di Solo. Taib, sudah kita mulai latihan pertama di halaman 131 dan ini merupakan latihan-latihan terakhir di pelajaran ke-15. Kita coba tuntaskan saja. Iya, ya. Taib, untuk latihan pertama untuk mendatangkan fiil mudhari dari fiil-fiil madhi yang tersebut di latihan pertama ini, kita berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa Roja TV di 0218236543. Baik, kita berikan kesempatan untuk penelpon selanjutnya. Halo. Baik, silakan, sudah masuk. Bagian ini baru bergabung mungkin di kesempatan malam ini, silakan Anda bisa membuka di halaman 131 di latihan pertama dari pelajaran ke-15 jilid yang ketiga untuk mendatangkan fi'il mudhari dari fi'il-fi'il madhi yang disebutkan di latihan pertama ini. Baik, sudah kita mulai dari syaghala, rahimah, kemudian fata. Silakan dilanjutkan dari kalimat najah. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan akhi Surya. Ya, Ustaz. Silakan. Ahlan wasalam. Antum punya kamus mau jam? Ya, Ustaz. Hah? Ada. Ayo mau jam. Munawir. Ya, ya. Sudah buka? Udah. Tadi yang syagola di kamus yasghalu, Ustaz. Oh ya, yasghalu. Ya, betul. Yasghalu. Ya, kadang Iya, terlupakan. Betul, yasghal. Ya. Bukan yasghulu. Yasghal, betul. Ya. Ya, Ustaz. Iya. Naja yanju. Ini fi'il apa? Ajwafi. Naja yanju. Betul. Ghasha yaghshu. Bukan ini tasydid ya. Ghasha. Bukan ni ghasha. Coba perhatikan baik-baik. Ya, Ustaz. Yaghshu. Fi'il suasi mujarrabnya, Ustaz ya. Iya, betul. Karena dia fi'il mudha'af. Shadda yashuddu. Shadda yashuddu. Artinya? Nah, itu yaghish apa? Man ghashana falaysa minna, orang yang apa, curang kan? Menipu, Ustaz. Iya, curang. Curang dalam timbangan, ya. Tidak jujur, curang dalam ujian, nyontek, ya. Nah ini dicari apa? Bagian ghain kemudian langsung pada shin huruf keduanya akan ketemu yang tasydid. Ya. Di sini ghasya terus ada garis, Ustaz ya. Terus ada dhammah itu berarti yaghshu itu apa gimana? Yaghshu. Yaghshu. Ya, ain fi'ilnya dhammah. Yaghshu. Tetap di sini ada tasydid ya, Ustaz. Iya, tasydid mesti ada tasydid. Bukan yaghshu, yaghshu. Oh iya. Asalnya yaghshu itu asalnya. Jadi yaghshu. Fa'alayaf'ulu, Ustaz. Iya, fa'alayaf'ulu. Nah, Ustaz. Terus? Faza yafuzu. Nah, faza yafuzu. Memperoleh. Menang, ya. Menang, ya. Iya, fauz, kemenangan. Zara'a yazra'u. Nah, zara'a yazra'u. Menanam. Hasada yahsudu. Nah. Yahsudu. Memanen atau memanen, ya. Yauma hasadi. Dalam Al-Quran kan, di hari panen. Ghalaba yaghlibu. Ghalaba yaghlibu, iya. Mengalahkan. Betul. Asa ya'si. Naam, asa ya'si. bermaksiat. Iya. Somata ya. Bermaksiat atau durhaka asa yasi. Iya. Terus. Somata yasmutu. Yasmutu. Diam. Diam. Dalam hadis kan fal yasmut. Fal yasmut. Ya, itu fi'il mudhari. Somata yasmut fal yasmut maksud lamul amr. Fal yasmut. Taib ahsan. Nah, kuncinya adalah apapun fi'il ya, apapun fi'il kembali pada mu'jam ya. Mu'jam kemudian kembali kepada huruf aslinya yaitu fi'il sulasi mujarrad ya. Demikian. Ya. Ahsan. Jazakumullah khairan Surya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah telah selesai latihan yang pertama yang telah disampaikan oleh Surya dari fi'il-fi'il mudhari. Atau bentuk fi'il mudhari dari fi'il madhi yang disebutkan di sini. Ada yang sahih dan ada yang mu'tal dari fi'il-fi'il ini. Baik, barakallahu fikum dan berarti sudah selesai latihan kita. Dan beberapa pesan singkat kami akan angkat di penghujung kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pembentukan fi'il madhi kepada fi'il mudhari Ustaz. Pada kata-kata yang terdapat huruf illat di tengah ataupun di akhir, bagaimana kaidahnya Ustaz? Disebutkan di pertanyaan ini. Lagi-lagi saya katakan kembali pada mu'jam ya, sulasi kan, kalau kita belum pernah belajar atau masih apa, harus kembali ya. Ya kalau sudah belajar dia sudah familiar kata-kata yang sudah terulang-ulang ya, seperti qala yaqulu enggak mungkin salah, ba'a yabi'u itu sudah biasa ya. Tapi bagi kita yang belum pernah belajar ya, kembali pada kamus. Iya, kamus. Ya. Nah, di mana letaknya untuk mencari kamus saya katakan tadi adalah yang ajwaf ini itu di akhir. Di akhir kita cari umpamanya kan tadi faza kan bagi fa, carilah setelah akhir. Ya, sebelum akhir huruf fa itu akan ketemu. Itu letaknya posisinya di situ. Ya. Maka nanti faza kemudian garis, kemudian as garis apa? Dhamma berarti itu waw. Faza yafuzu. Iya. Berarti apa? Kena dhamma. Waw itu menunjukkan dhamma. Jadi faza yafuzu. Ya. Qala yaqul. Setelah kamu qala garis dasar garis dhamma berarti apa? Waw. Menunjukkan waw. Jadi qala yaqulu. Ya. Ini untuk yang ajwaf ya. Ya. Kemba'a di bawah garis kasra berarti apa? Ya. Ya bi'u. Ba'a ya bi'u. Nah. Ya. Khafa dasar ya dhamma. Fathah. Al-fasa. Berarti apa? Alif. Khafa ya khafu. Ya khafu. Nah. Itu kuncinya. Ya. Jazakumullah khairan demikian pendengar dan pemirsa Radio TV. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tadi disebutkan syaghala yasghalu. Kemudian yasghulu. Juga yasghulu atau yasghalu? Yasghulu. Ya. Dan hasada yahsulu. Yahsulu. Penentuan huruf atau harakat dhammah ini Ustaz, ya. Apakah ini merupakan ketetapan baku dari bahasa Arab atau bisa berubah? Jazakumullah khairan. Betul, enggak bisa berubah, itu sudah baku. Iya, sudah baku, polanya sudah baku. Memang terkadang ada fi'il yang memiliki apa, ain fi'ilnya dua. Nah, itu silakan rujuk pada kamus, itu insya Allah akan ketemu. Ya, tapi itu tidak banyak. Iya. Dan memiliki apa, kalau dia berubah berarti ada perubahan makna. Nah. Perubahan makna. Iya. Nah, ini kembali kepada semua harus kembali pada kamus. Iya. Nah. Kembali kamus, enggak bisa kita karang-karang. Iya, yang jelas itu sudah baku. Masuk pola mana? Apakah fathu dhammin fathu kasri fathatani? Ya, kasru fathin dhammu dhammin kasratani. Itu yang sulasi mujarrad ada 6 pola ya. 6 pola fi'il madhi dan fi'il mudhari dilihat daripada ain fi'ilnya. Itu tidak akan kita bisa diacak-acak, enggak bisa. Ya, jelas saja dulu kita masuk kepada pola yang pertama. Jelas saja dulu kita bikin sendiri enggak bisa. Kan itu sudah baku. Iya. Baik, jazakumullah khair dan pertanyaan terakhir terkait dengan tasghir. Yeah. Apakah bentuk kalimat kata tasghir, pola tasghir dari kalimat talib ini benar Ustaz? Yeah. Dan sayarah tulaib dengan suyairat. Nah. Betul. Jadi talib ya. Talib tulaib. Nah. Iya, betul. Talib tulaib. Nah, sayara apa tadi? Suyairah. Memang kalau kita tidak dibiasakan untuk apa, ya memang agak gagok ya. Ya, memang jarang kita gunakan seperti ini. Ya. Taib, insyaallah demikian beberapa pertanyaan sampai dan kita telah jawab bersama Ustaz. Semoga ini bermanfaat dan sebagai ikhtitam. Baik, jazakumullah khair jazak. Nah, ini latihan yang kedua. Insyaallah ini mudah sekali karena sudah terpola ini. Nah. Sudah ada polanya baku, silakan ya. Buka kali ini kita buka apa kitab sharaf ya, kitab sharaf. Ya, karena itu sudah ada wazannya. Kalau fa'ala yufa'ilu, af'ala yuf'ilu dan seterusnya. Nah, silakan antum jawab yang nomor dua ini. Kemudian yang terakhir yaitu permintaan untuk menjamakkan ini. Ini juga untuk mengetahui jamak, karena ini rata-rata jamak taksir ya. Ya, jamak taksir yaitu jamak yang tidak beraturan itu juga kembali ke kamus, tidak bisa dikarang-karang. Ya. Adapun orang dia bisa membuat karena sudah terbiasa dia. Iya. Ya, sudah biasa, sudah sering dia apa mengucapkan karena sudah belajar ya. Sudah belajar sehingga enggak perlu buka kamus lagi dia. Ya. Tapi kalau kita masih baru, ya harus buka kembali ke kamus ya. Tidak bisa dibikin-bikin ya. Baik, jazakumullah khair jazak atas perhatian antum semuanya. Mudah-mudahan kajian kita ini ada manfaatnya, wallahu alam. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.